Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la quwwata illa billah ma ba'd. Wa qala al-Hakim Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala wa qala al-Hakim bi Mustadrak hadatsana al-Asam qala hadatsana as-Sagani qala hadatsana Ibn Abi Maryam qala hadatsana Bakr ibn Mudhar qala hadatsana Amr ibn Harith an Bakr ibn Ashaj Nidhahak bin Abdillah Anas radhiyallahu anhu qala raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla fi safarin subhat duha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya salat sunnah duha, salla saman rakaat, beliau salat 8 rakaat. Pada mensarafa ketika selesai qala inni salaitu salata ragbatin wa rahbatin, aku tadi salat ragbah murahbah. Fasal tu Rabbi salasan fa'atani isnatain kuban'ani wahidatan, aku minta ke Rabku 3 perkara dan memberiku 2 dan tidak memberiku 1. Sa'atuhu ala yaktula ummati bisinin fa'ala, aku minta kepada Rabku agar jangan sampai membunuh umatku dengan pacar di berkepanjangan, dan Allah Rabku melakukannya, mengabulkan. Wassalatu alaihi wa alihi madwan fa fa'ala, dan aku minta kepada beliau, kepada Allah, agar tidak menguasakan musuh atas umatku, dan fa fa'ala, jadi mengabulkan. Wassalatu alaihi bisahum si'an, dan aku minta kepada Allah untuk tidak menjadikan mereka berkelompok-kelompok saling bermusuhan. Fa'aba alaiya. Qala Hakim sahih. Ya, istilah di sini dhaif, tapi sebagian riwayat atau sebagian lafadznya sahih, kita sudah sering baca dalam kitab tauhid. Ya. Isi masalah 3 permintaan, yang 2 apa namanya? Diterima, yang 1 tidak, di kitab tauhid ada. Qala rahimahullahu taala qultu ad-Dhahhak bin Abdullah hadza yunzar man huwa wa ma halu. Nah, disebutkan di sini majhul, dia majhul, sehingga di sanadnya dhaif. Tapi sebagian lafadznya ada dalam hadis sahih. Wa qala Hakim bi kitab Fadl Duha qala hadatsana Abu Bakar Al-Faqih qala akhbarana Bishr Ibn Yahya qala hadatsana Muhammad bin Shalih Ad-Daulabi qala hadatsana Khalid bin Abdullah Al-Husain an Hilal bin Yusuf an Zawan an Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasulullah salat duha. Maka qala Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim al-ghafur. Hatta qalaha 100 marrah. Nah. Di antum ada tahqiqnya? Di antum ada tahqiqnya ini hadis? Hah? Apa katanya? Terus Al-Albani di mana? Nah, rahimahullahu taala hadatsana Abu Abbas Al-Asam qala hadatsana Asad ibn Asim hadatsana Husain ibn Hafs an Sufyan an Umar bin Dzar an Mujahid an Rasulullah sallam salat duha rakaatain wa arba'an wa sittan wa thamaniyan. Ini juga dia dhaif. Qala Imam Ahmad qala hadatsana Abu Sa'id Maula bin Hashim qala hadatsana Utsman bin Abdul Malik Al-Umari qala hadatsatna Aisyah bintu Sa'id an Ummi Dzarrah qala raaitu Aisyah radhiyallahu anha tusalli duha. Kemudian Aisyah salat duha fataqulu ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli illa 4 rakaat. Qala Hakim aydan akhbarana Abu Ahmad Bakar bin Muhammad Al-Marwazi qala hadatsana Abu Kilabah qala hadatsana Abu Walid qala hadatsana Abu Awana Nasir bin Abdurrahman an Amr bin Murrah an Imar bin Umair an Ibn Jabir an Ibn Jubair bin Mut'im an Nabihi annahu Rasulullah sallam yusalli salat duha. Tapi Abu Kilabah Raqasi sebutkan dhaif, saduq, tidak khata. قال الحاكم أيضا قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن أبدوس بن كامل قال حدثنا وهب بن مخية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله محمد بن قيس عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى صلى الضحى 6 ركعات. قال رحمه الله تعالى ثم روى الحاكم عن إسحاق بن بشير المهامري قال حدثنا عيسى بن موسى عن جابر عن عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 6 ركعات. وذكر حديثا طويلا تبي مسلم بن صبيح صبيح متروك زين كذا. وقال حاكم أخبرنا أبو أحمد بن محمد الصرفي قال حدثنا أبو كداب الرقاسي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. تبدأ أبو كلاب الرقاسي صدوق كثر. وبه إلى أبي الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن الرحمن عن عمرو بن مرة عن إمارة بن أمير العبدي عن جبير ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. Qala Hakim rahimahallahu taala qabil babi, dalam bab masalah apa namanya salat duha. An Nabi Sa'id, diriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri wa Bidal Ghifari wa Zaid bin Arqam wa Abi Hurairah wa Burayda Al-Aslami wa Abi Darda wa Abdullah bin Abi Aufa wa Itman bin Malik wa Anas bin Malik wa Utbah bin Abdullah Sulami wa Nu'aym bin Hammaz bin Hammar Al-Ghazafani Wabi Umamah Al-Bahidah radhiyallahu anhum, itu dari rijal para sahabat yang melihatkan hadis tentang masalah salat duha. Wabi Nisa, adapun dari kalangan sahabiat yang melihatkan masalah salat duhanya Rasul, hadis tentang masalah salat duha adalah Aisyah binti Abi Bakar, Ummi Hani, Ummu Salamah, 3 orang radhiyallahu anhunna, kulluhum syahidu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha. Nah, mari kita lanjutkan insyaallah. Allahumma sholli